Iya. Nah, sembari lagi ada teman-teman kita lagi mau masuk, silakan kepada yang punya berdiri dulu. Bismillah. Berdiri lagi kita. Allahu Akbar. Iya, berdiri lagi. Iya. Kembali rapatkan stafnya. Yang di depan standby segitu, jangan maju lagi. Yang masih di belakang, yang masih longgar, sayap kanan, sayap kiri, yang di atas juga, silakan ikuti. Biar saudara kita yang lain bisa sama-sama bertalabu ilmu malam ini. Silakan, sayap kiri, Pak. Ya, ya sudah masuk, bisa masuk teman-teman sahabat. Iya. Iya. Yang di luar boleh masuk sayap kiri saya, berarti sebelah kanan. Jadi teman-teman mohon dikasih jalur. Nah, masih bisa masuk kan? Akan silakan duduk ke depan, Kang. Masya Allah, jazakallah khair. Iya. Dikasih jalur dulu. Ya, sebelah sana kosong sekali. Teman-teman yang di sana bisa maju sedikit, biar teman-teman di luar bisa masuk. Ya, mohon panitia yang di belakang, tolong diarahkan. Ini sebelah kiri saya, masih kosong. Jadi silakan bagi jamaah yang kasih jalur dulu. Ya. Yang teman-teman kasih jalur dulu buat sahabat-sahabat kita yang lain yang mau masuk. Ya, sebelah kiri masih kosong sekali. Ya, sayap kiri, silakan. Kang Aga, boleh Kang buat kasih jalur dulu Kang. Maju lagi masih kosong sekali. Buat yang di depan masih bisa, silakan. Ya, nah sembari teman-teman kita masuk ke dalam. Kepada Wafila juga nanti boleh menikmati atau mencari buku dari guru kita yang ada booth-nya di bawah. Buku dari Ustadz Hadi Hidayat. Insya Allah ada di pelataran parkir ya. Nanti bisa dilihat. Yang di luar juga boleh, silakan. Masih terus, masih kosong Bang. Insya Allah itu masih bisa. 30 jemaah lagi, insya Allah. Masih bisa. 30-an, ya Kang Bayu masih bisa 30 Kang ya. Ya ini masih kosong nih. Kang, silakan untuk jamaah ikhwan bisa langsung bergeser ke arah kiri saya nih. Ini masih kosong, masih longgar, masih bisa diisi. Silakan. Itu juga kosong sebelah kanan ya. Iya. Nah, ayo, alhamdulillah masih bisa. Alhamdulillah juga kepada wafil yang sudah hadir di sini, orang-orang pilihan Allah yang sangat luar biasa. Hujan bukan jadi penghalang untuk berkumpul mencari ilmu. Nah, sekarang ya. Terus Kang, Kang Aga kasih jalur dulu Kang. Sebelah kiri masih kosong. Masih banyak saudara kita yang di luar yang masih bisa masuk. Masih bisa 30 jemaah lagi, insyaallah. 30 sampai 40 Kang, masih bisa Kang. Kosong sekali Kang. Iya. Tuh, itu juga masih bisa. Akang boleh maju lagi kan sebelah sana kosong pojok. Silakan. Sebelah sini kosong, yang sebelah sana boleh maju. Yang sebelah sana boleh maju ke sana. Ke tembok masih ada Kang. Maju aja Kang. Afwan. Ikhwan sebelah sana boleh maju ke sini. Boleh maju lagi ke depan. Iya. Bagian atas ya. Cik. Untuk jamaah akhwat juga bisa langsung diarahkan untuk jamaah akhwat, untuk panitia akhwatnya bisa maju ke lantai 2 ya. Iya. Kemudian ini sebelah untuk jamaah ikhwan yang belakang ya, ada di sebelah sayap kanan saya, sayap kiri masih kosong jadi bisa diisi. Silakan kepada wafila, sayap kanan kiri masih bisa. Ya, Masya Allah, alhamdulillah sekali malam ini. Sekarang buat ahwat yang di atas, karena banyak sekali sahabat-sahabat kita Uhti Villa yang di luar ya, yang masih bisa space-nya ke atas. Kepada Uhti-Uhti, Afwan, mohon berdiri sebentar. Semuanya Uhti yang di atas, bismillah berdiri dulu. Yuk kita berbagi pada sahabat kita yang lain. Uhti, bismillah, ayo berdiri sebentar. Berdiri sebentar, Afwan. Ya, karena saudara kita masih banyak sekali yang di luar. Harap, ayo kita mengkaji rasa. Ya, berdiri dulu semua yang di atas. Yang di atas silakan. Ya, Uhti. Masya Allah. Ya, kalau sudah berdiri dengan segala kerendahan hati, saya mohon untuk maju lagi. Karena di space depan masih kosong sekali. Yang di depan masih bisa maju lagi. Kita lihat dari pantauan CCTV. maju lagi silakan. Karena yang di atas, maksud saya di lantai satu akan naik ke atas sebagian. Maju teh, Uhti, silakan yang sebelah kanan juga bisa maju dikit lagi. Ya, mohon dibantu juga untuk panitia akhwat. Silakan panitia akhwat dibantu biar segera rapi. Ini jamaah sekalian, kita gak akan mulai sebelum jamaah sekalian duduk tenang, rapi, aman, nyaman ya. Jadi silakan segera buat senyaman mungkin. Ya, silakan duduk kembali Uhti, kalau sudah nyaman. Sudah berbagi space, berbagi tempat, silakan. Jazakillah, Uhti yang di atas. Ya, jamaah ikhwan yang baru masuk, ini sayap kiri paling depan atau sayap kanan bisa diisi. Panitia yang di belakang mohon diarahkan, dibantu untuk panitia yang di belakang. Ya, kasih jalur ya Kang ya. Sayap kanan kita masih kosong. Kami informasikan juga bagi jamaah yang membawa barang berharganya, handphone terutama, silahkan dicek lagi. Tadi kita sudah sepakat sebelum melaksanakan kajian ini, sebelum maghrib ya, sudah aman dan tidak ada yang hilang. Nah, harapannya silahkan dicek lagi, jangan sampai ada yang hilang, handphone, barang berharga lainnya. Jamaah yang sudah berada, duduk, tolong tidak mengeluarkan suara, biar semua tenang, aman, dan nyaman. Dan mohon semua jamaah yang ada di lantai dua, khususnya jamaah wat, kemudian jamaah ikhwan yang di bawah juga, mohon panitianya untuk membantu mengarahkan, dan jamaah semua dimohon untuk cek mati. Putus-putus. Tenang ya, nyaman, supaya ini tenang. Ustaz tidak akan mengisi sebelum jamaah sekalian tenang ya. Kepada teman-teman juga, ayo kita perhatikan adab kita di dalam masjid ya. Setuju dan sepakat kalau kita keluar dari masjid setelah benar-benar kajian selesai? Sepakat. Oke. Ya, alhamdulillah kepada teman-teman panitia juga. Ya. Nah, saya mengajak kepada wafila yang sudah hadir di sini, orang-orang luar biasa, untuk mengkaji ilmu malam ini. Dan saya juga mengajak kepada wafila yang hadir di sini untuk mengkaji rasa. Ya, karena sekali saat lagi teman-teman kami dari Satisaf akan berkeliling. Kami mengajak Anda untuk ayo kita sama-sama menjadi penghuni surga, untuk mewakafkan infakan terbaik, infak terbaiknya ya. Silakan kepada teman-teman untuk memberikan infak terbaik sebelum kajian kita mulai. Silakan teman-teman. Banyak sekali cara untuk beramal soleh, dan salah satu cara yang termudah adalah amal jariyah, di mana melakukannya hanya satu kali, pahalanya akan terus menerus. Nah, yang akan diajak kepada teman-teman yang hadir di sini, Uhti dan juga Aki, silakan memberikan infak terbaiknya. Alhamdulillah. Ya, dan sekali lagi juga sambil teman-teman kita berkeliling untuk infak terbaik, saya juga mau ajak kepada wafila, jangan lupa ya bahwa di pelataran parkir ada stand buku dari Gurunda kita. Silakan nanti untuk menikmati, silakan nanti untuk menambah ilmu dengan baca-bacaan yang bermanfaat dari Gurunda kita di pelataran parkir, Kang ya. Ya. Kepada yang di luar masih bisa masuk panitia, karena di belakang masih kosong juga. Seandainya masih ada sahabat kita di luar, wafila di luar, boleh masuk lagi, Kang. Karena yang di belakang sudah mulai kosong. Saf terakhir. Iya. Dan juga nanti jangan lupa stand buku dari Al-Mukarram di pelataran parkir. Saya mendapatkan amanah, Masya Allah, ini dari saudara kita sangat jauh sekali. Alhamdulillah, saya mengajak kepada wafila yang hadir di sini dengan segala kerendahan hati. Ayo, mohon doa kepada semua jemaah yang hadir di sini untuk kesembuhan Bapak Idris bin Fitroh yang sedang sakit di Palembang. Beliau adalah ayahanda dari saudara Abdi, jemaah Ustadz Adi yang ada di Jakarta, Bekasi. Jazakallah khairan kasiran. Yuk kita sama-sama dengan segala kerendahan hati, gunakan suara terbaik, gunakan suara yang lantang, semoga menggetarkan arsy-Nya Allah. Dan baik ini, baik pula. Yuk. Auzubil, sama-sama teman-temannya. Binasaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah kepada semua yang sudah dengan segala kerendahan hati memberikan doa kepada saudara kita yang lagi di Palembang. Ya, sekali lagi kepada Wafila, jangan lupa untuk pertanyaannya disiapkan ya, Kang ya. Pertanyaannya kita menggunakan kertas, ya. Kita menggunakan kertas, tidak menggunakan mic. Yuk, alhamdulillah Al Mukarrom sudah kembali siap untuk memberikan materi yang kedua. Siap? Kita sambut Al Mukarrom dengan takbir. Takbir. Takbir. Masyaallah, Allahu Akbar. Bagi jamaah yang membawa anak kecil, mohon ditenangkan. Jangan start. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah, menunaikan amalan-amalan sunnahnya. Semoga seluruhnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembalikan dan langsung fokus pada bahasan. Allah sang pencipta kita menyampaikan informasi yang sangat penting. Jika manusia, ciptaan Allah, ingin menjadi baik, maka Allah memberikan jalan. Saya ingin mengajak kita berpikir dengan logika sejenak. Jika Anda punya handphone, kemudian handphonenya bermasalah, rusak misal, maka akan kita bawa kemana? Kantor handphone untuk di service. Jika kita punya motor, rusak, maka dibawa kemana? Bengkel. Maka pikiran kita akan berkata, kenapa handphone tidak dibawa ke bengkel? Motor tidak dibawa ke kantor handphone. Karena yang tahu tentang handphone, tukang servis handphone. Yang tahu tentang motor, tukang servis motor. Tempatnya di bengkel. Maka jika kita ingin mengetahui detail tentang hidup kita, ingin mengetahui yang terbaik untuk kita, ingin mengetahui solusi untuk semua masalah kita, maka kita harus kembali kepada yang maha tahu tentang kita. Dan tidak ada yang lebih tahu tentang manusia kecuali yang menciptakannya. Hukum berkata demikian. Yang buat handphone lebih tahu tentang handphone. Yang bikin sepeda, mau Brompton, mau yang lain mereknya, itu lebih tahu tentang desainnya. Yang bikin mobil lebih tahu tentang mobil. Yang mencipta manusia lebih tahu tentang manusia. Dan tidak ada satu pun yang mendeklarasikan diri mencipta manusia kecuali Allah. Allah. Silakan Anda cek di buku manapun, kitab manapun, hanya ada di kitab suci Al-Qur'an yang langsung mengatakan di dalamnya, saya Allah, sembah saya, dan mengatakan saya pencipta. Kalimat Allah, saya Allah, sembah saya, temukan di Qur'an surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, sungguh saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali saya. Kecuali saya. Cari di kitab manapun yang di dalamnya ada deklarasi saya Tuhan, sembah saya. Mustahil ditemukan kecuali di Al-Quran. Ini ilmu ya, ini pengetahuan. Kita bisa cek nanti. Sebab fitrah makhluk tidak akan bisa mungkin mengatakan saya khalik. Jadi yang bisa mengatakan saya Tuhan, hanya Tuhan sendiri. Dan makhluk akan menolak, fitrahnya bukan itu. Kemudian sembah saya, kata Allah. Kalau ingin sembah saya, lewat sholat. Lalu yang paling menarik mengatakan dirinya Khalik. Buka Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Ya Allah, Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman menginfokkan pada para malaikat dan jin yang hadir pada saat itu. Di saat manusia diciptakan, malaikat sudah wujud, jin sudah ada. Jin sudah ada, diciptakan duluan. Dalilnya ayat ke-27-nya, Quran surah 15 ayat 27-nya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin diciptakan sebelum manusia dari bahan yang beda, api yang menyala-nyala. Kata Allah, "Inni khaliqum bashara." Inni, ya, ini dari inna ditambah nun wiqayah dan ya nisbah. Ya, inna dalam ilmu nahwu harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Inna harfu nasbin wa taukidin, huruf yang berfungsi menguatkan dan menancapkan keyakinan dalam jiwa. Jadi kalau kita ingin terjemahkan, cara menerjemahkannya begini. Ini kata Allah, tancapkan pada jiwamu, yakinkan pada dirimu. Aku tegaskan, hanya aku khaliqum bashara, khaliq sang pencipta semua manusia. Nah, karena Allah yang maha tahu, lalu Allah kemudian berikan jalan pada kita. Jika ada manusia berbuat salah, ingin kembali menjadi baik, saya berikan jalannya, kata Allah. Dan tidak ada jalan yang paling indah, kecuali jalan iman. Makanya pemahamannya nanti, puncaknya adalah orang beriman itu pasti baik, Pak, Bu. Kalau ada orang beriman gak baik, dipertanyakan imannya. Pasti baik. Makanya semua fungsi tubuh kita, ini sering saya ungkapkan dalam setiap kesempatan. Tubuh kita itu, sebelum disebutkan fungsinya, imannya dulu disebutkan. Anda kalau enggak percaya, cek dalam Al-Quran. Saya sering contohkan, mata ini sebelum disebutkan fungsinya. Fungsi mata melihat yang baik. Dan memalingkan pandangan dari yang tidak baik. Itu fungsinya. Sebelum disebutkan itu, disebutkan dulu imannya. Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Sering saya ulang-ulang kalimat ini. Qulil mu'minina, imannya dulu. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Yaghuddu min absarihim. Maka pandang yang baik-baik, ketika yang dipandang tidak baik, palingkan. Memalingkan pandangan dari yang tidak baik, namanya ghaddul basar. Ini bukan berarti gak boleh pandang, silahkan pandang. Ya, tapi kalau sudah datang yang tak baik, bisa yang dipandang aurat terbuka, bisa syahwat muncul, palingkan. Jadi bukan gak boleh mandang, awas hati-hati. Saya pernah satu saat ke Bandung, saya lihat ada pertemuan tuh di kalangan mahasiswa. Nah, ini yang ikhwannya ke barat, akhwatnya ke timur, gurunya ke selatan. Saya pernah ke Jogja, itu di jalan tuh ada perempuan naik sepeda. Di jalan raya, di pinggir, cuman wajahnya ke bawah, begini. Kan? Saya agak khawatir nih, terjadi sesuatu. Alhamdulillah lancar itu ya. Baik. Jadi silahkan, tapi kalau ada sesuatu yang tak baik dipandang, yang tak baik ini bukan wajah maksudnya. Ya, awas. Ganteng, cantik itu relatif. Walaupun jelek mutlak gitu kan. Tapi yang dimaksud syahwat, aurat, dan sebagainya. Itu paling kan. Nah, disebutkan iman dulu. Perempuan juga begitu. Ayat 31-nya kan perempuan. Wa qulil mu'minati. Katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman. Jadi iman itu kalau sampai ke hati, akan naik nanti ke mata, membimbing mata. Ini yang dilihat, ini yang jangan dilihat. Iman kalau sampai ke hati, muncul nanti ke lisan, membimbing lisan. Ini yang harus dibicarakan, ini yang tidak. Makanya ketika Allah memberikan fungsi lisan, imannya dulu disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang punya iman, semua orang tanpa kecuali, pakai alladzina. 1080 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan dipanggil pakai ya. 361 kali disebutkan di Quran. Memanggil yang dekat, yang jauh, yang menengah. Kata Allah, hei semua yang punya iman. Baik dekat, jauh, menengah. Pakai ayyuha, 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk taukid, hanya tanbih. Cara menerjemahkannya, hei semua orang yang punya iman. Baik dekat, menengah, ataupun jauh. Saya kuatkan, saya tegaskan, saya ingatkan kalian semua. La yasraqu min qaum, jangan gunakan lisanmu untuk sembarang mencela. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yaqtabnukum ba'd, jangan gosip. Tuh. Iman dulu. Ini cukup orang beriman pasti baik. Makanya ketika diminta salat, imannya disebutkan. Kenapa? Karena ada orang yang salat tak berubah jadi baik karena salatnya enggak pakai iman. Hatinya enggak berfungsi. Enggak berfungsi. Gak dirasakan di jiwa, cuman di lisan aja. Allahu Akbar, lisan. Kalau cuman begitu, jangankan Anda. Anak kecil pun bisa yang belum balik. Allahu Akbar. Bahkan hafal Quran dibandingkan Anda. Bela juga bisa. Di luar kedengaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa. Jadi enggak masuk ke jiwa, iman itu kan di jiwa. Di kalbu. Jadi intinya imannya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjadi baik dilatih lewat ibadah, dilatih lewat keseharian. Kalau iman sudah menempel di dalam diri kita dengan baik, ada dalam jiwa kita, maka minum pakai iman pasti menyentuh minuman yang baik. Makan pakai iman, makan makanan yang baik. Kerja pakai iman, enggak akan korupsi, enggak akan kolusi, enggak akan nyogok, ya. Belajar pakai iman, enggak akan nyontek. Iman. Itu iman, makanya semua jadi baik. Ya, Nabi datang menyampaikan iman, semua jadi baik. Ini yang paling indah, teman-teman sekalian. Makanya cukup manusia beriman, maka dia akan jadi baik. Nah, bagaimana cara beriman itu? Kembali tadi ke Quran surah kedua ayat 177. Orang muslim yang beriman dengan benar itu rumusnya kata Allah, fokus. Man amana billah. Kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu, yakin ada Allah yang mengawasi kita. Malu ah. Gosip dilihat Allah malu. Bu, kalau ada yang ngajak gosip, membicarakan sesuatu, katakan, bukti, kita ini dilihat Allah apa enggak ya? Dilihat, masa enggak yakin? Malu rasanya kalau apa yang kita katakan tidak disukai oleh Allah. Bukankah ketika Anda bicarakan, orang yang dibicarakan mendengar, Anda tak suka membicarakannya dan malu kita? Sekarang Allah langsung yang menciptakan kita, mendengar kita. Malu. Oh iya ya, astagfirullah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau bicara, ah sama. Oke. Okay. Baik. Rasakan. Allah hadir mengawasi kita. Rasakan. Itu. Sifat itu indah nanti. Akan terbawa. Di begitu akan ada maksiat, akan ditinggalkan. Karena malu. Kedua, yaumul akhir. Tadi yang saya sampaikan. Rasakan kita akan dihisab. Kalau enggak percaya silakan. Maaf ya. If'al ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kerjakan apapun yang Anda inginkan, tapi saatnya Anda akan wafat. Kita lihat nanti setelah wafat apa yang terjadi. Silakan. Anda mau kerjakan apapun silakan, Anda wafat. Wafat. Dan saat wafat nanti kita lihat apa yang terjadi kemudian. Jadi kalau yakin kita wafat dan yakin ada kehidupan setelah wafat, kerjakan bekal untuk dibawa wafat. Yang gak yakin biarin aja silahkan. Nanti saat meninggal kita akan lihat siapa yang tersenyum, siapa yang bersedih. Siapa yang tertawa, siapa yang menangis. Kita akan lihat. Gak ada ruginya kan? Kita minum, mereka minum. Kita kerja, yang lain kerja. Sama aja, dunia dapat. Kalau Anda kejar akhirat, dunia pasti dapat. Silahkan cek. Mau ta'lim, pasti dapat dunianya. Ada minuman, ada makanan, ada yang sarapan, ada yang macam-macam, ada yang jualan. Kalau sengaja jualan, belum tentu ada ta'lim. Silakan cek, datang ke rumah makan nasi Padang, ke warung Sunda, apa langsung ada taklim? Begitu masuk, Ustadz Fulan sedang mengajar hadis, mustahil. Jelas ya? Ustadz Fulan sedang mengajar tafsir, tafsir apa? Tafsir bikin mie. Enggak ada. Ya, fokus, ikuti akhirat, dunia masuk. Kemudian wal malaika, rasakan ada malaikat yang mencatat. Keluarkan ayat-ayatnya, belajar tentang malaikat penjaga neraka yang kasar, belum masuk sudah diseret, ubun-ubun ditarik, ya, gak ada senyumnya sama sekali, syidadun ghilawun, syidadnya keras, gak ada lembut-lembutnya, gak bisa canda, dan gak usah bercanda dengan malaikat nanti yang masuk neraka, gak usah canda, Anda ke surga, ngelihat situ, senyum dong, gak akan pernah senyum, gak ada candanya, syidadun kencang keras. Itu paling ringan, hukuman paling ringan, itu ditarik ubun-ubunnya. Seret. Ya. An-Nisa Quran surah 4 ayat 56 itu. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadjat juluduhum, baddalnahum juludan ghairaha liyadzukul azab. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap petunjuk-petunjuk kami akan kami tarik ubun-ubunnya. Tarik dengan kasar. Tarik, enggak pakai kompromi, tarik aja. Celupkan. Celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Sekali celup, hancur dengan kulit-kulitnya semuanya, tubuhnya. Angkat lagi, tumbuh lagi. Supaya merasakan azab. Sebab kalau diangkat hancur, gak kerasa lagi. Bentuk lagi seperti semula. Supaya hancur, terasa lagi. Sekali celup, satu detiknya 48 hari. Seharinya 1000 tahun. Celup, angkat, celup. Jadi udah, gak ada lembut-lembutnya kasar. Rasakan kalau berbuat salah, berhadapan dengan yang begitu. Makanya keluarkan ayatnya. Ya, wal kitab, kalau ingin baik, baca petunjuk Al-Quran dengan benar. Makanya saya sering katakan, keluarkan kurikulum kehidupan di Quran. Anda, saya, kita statusnya apa? Kita seorang anak, keluarkan di Quran bagaimana menjadi anak yang baik. Ikuti petunjuknya, pasti jadi baik. Bapak seorang ayah, ibu seorang ibu, sudah berapa lama jadi ayah dan ibu? Kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat Quran yang berbicara tentang pedoman seorang ayah dan ibu? Suami dan istri, keluarkan ayatnya. Suami mesti begini, istri mesti begini. Bahkan banyak bocoran di Quran tuh. Banyak kisi-kisi. Kata Quran, nih, kemungkinan di rumah tangga akan ada masalah begini. Kalau terjadi begini, solusinya begini. Kalau seperti ini, solusinya begini. Ada semuanya. Anda sedang kuliah, belajar. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, kan semua di Indonesia tuh, ya. Sampai keluar. Itu ada caranya. Begini cara belajar, ini mempercepat hafalan, menguatkan daya ingat, ini yang merusak ingatan, ini cara mengatur waktu, ini cara mengulang, bangun jam berapa, kerjakan apa dulu, ini yang bisa menambah pengetahuan, ada. Karena nggak dikeluarkan. Nah, kalau kita mengeluarkan itu, prototipe mana yang paling bagus yang kita keluarkan? Teruskan ayatnya. Wannabiyyin. Allah turunkan kemudian contoh-contoh dari para nabi, urutan pertama. Maka di situ ditemukan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mungkin bapak ibu ngajak anak susah ke masjid, bagaimana Nuh bersabar kemudian berdakwah. Kisah tentang Nabi Ayub kalau sedang sakit bagaimana zikirnya. Kisah tentang Nabi Yunus yang saat beliau berinteraksi tapi dijahili oleh orang-orang sekitarannya. Kisah Nabi Sulaiman yang punya kedudukan tapi tidak sombong. Kisah Nabi Musa menghadapi 3 sekaligus golongan. Ya, ada yang punya kedudukan zalim, pengusaha hitam, intelektual yang kemudian berbuat buruk. Ada semua contohnya. Kisah Nabi Salih ada. Semua ada dikumpulkan supaya bisa kita pilih. Kira-kira di antara mereka itu yang sedang kita jalani yang mana? Berumah tangga, belum ada keturunan. Ada semuanya. Sampai amalannya ada. Doanya ada, kapan dibaca doanya, bagaimana cara bacanya, ada. Dan jaminan langsung di Quran. Jika Anda kerjakan ini, saya berikan seperti Allah berikan kepada hamba yang ini. Ada semua. Makanya muncul surah Al-Anbiya, kisah para nabi. Dibuka semuanya, bahkan dari zaman Nabi Adam. Tapi yang paling indah di antara sekian nabi itu, semua yang dialami nabi-nabi itu, prototipenya dikumpulkan pada seorang nabi. Jadi keteladanan di Nabi Ayub, keteladanan di Nabi Ya'qub, keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dari sejak Nabi Nuh alaihissalam diutus. Karena Nuh itu rasul pertama. Nabi sekaligus rasul. Kalau sudah rasul pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Nabi yang belum tentu rasul, nabi pertama yang turun ke bumi, Nabi Adam, manusia pertama. Itu nabi bukan rasul. Saya pernah sampaikan. Kalau teman-teman masih ingat, nabi diberikan pesan, pelajaran oleh Allah hanya untuk pribadinya dan kalangan dekatnya saja. Yang hadir dengan beliau. Adapun rasul diberikan oleh Allah ajaran untuk disampaikan pada umat terbuka. Apakah umat itu di lingkungan dia tinggal, di komplek dia saja, daerah dia, atau semua yang mencakup seluruh kawasan di muka bumi ini? Baik. Nabi Adam turun ke bumi, diberikan misi untuk pribadinya saja dan keluarga terdekat. Disebut nabi, bukan rasul. Kenapa tidak diangkat jadi rasul? Umatnya mana, Cepi? Karena yang ada ya cuma istrinya Hawa, anaknya, ya umatnya mana? Makanya nabi bukan rasul. Rasul baru dihitung dari zaman Nuh alaihissalam. Sekaligus nabi, nabi dan rasul. Kalau diurutkan dari Nabi Nuh ke Nabi Muhammad, itu semua contoh ada. Contoh Nabi Nuh dakwahnya, contoh Nabi Ya'qub, Nabi Ibrahim sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Daud, Sulaiman, ada semua contohnya. Tapi semua contoh itu Allah kumpulkan pada seorang nabi saja. Bahkan langsung turun ayat menyebutkan, apa yang aku wahyukan kepadamu, aku wahyukan kepada semua nabi-nabi sebelumnya dari sejak Nuh alaihissalam. Turunlah Quran surah keempat, ayat 163. Di sini kita akan memulai kemuliaan nabi dan rasul ini. Karena nabi dan rasul ini sangat mulia, maka tidak boleh dituliskan dalam bentuk yang sudah tertulis, kita hapus dulu supaya bersih tulisannya. Gak apa-apa. Memang ini sudah tertuliskan di Lauh Mahfudz seperti ini. Allahu Akbar. Dapat honoris causa tidak merubah keadaan. Datang sendiri, nangkan sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri. Ya mah cuman lihat nyatet masuk surga. Masya Allah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampuni saya ya Allah. Sabar. Yuk. Quran surah keempat ayat 163. Masya Allah indah nih ayatnya. Inna awhayna ilaika. Pakai inna lagi. Biasanya kalau sudah ada inna menunjukkan ta'zimun nafsi wal hali. Menunjukkan keagungan Allah yang akan menyampaikan peristiwa yang agung. Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar menggunakan inna, karena penurunannya agung sifatnya. Inna anzalnahu fi Mekah, ditaklukkan, dibuka oleh Allah, peristiwa agung, dikenang sampai sekarang. Karena itu menggunakan inna. Inna fatahna laka fatham mubina. Rasul ini saking mulianya dan peristiwanya besar, karena beliau akan mengumpulkan semua ajaran-ajaran Rasul sebelumnya plus dengan semua keteladanannya. Jadi daripada Anda belajar satu-satu, Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Daud, Ibrahim sebelumnya dan sebagainya, kata Allah, saya turunkan satu orang saja yang terkumpul semua ajarannya dan semua keteladanannya. Inna, dengan segala keagunganku, kata Allah, aku berikan berita yang dahsyat untukmu. Auhayna ilaika, aku berikan wahyu kepadamu. Mu di sini siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Aku berikan wahyu kepadamu Muhammad yang serupa yang aku berikan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya semuanya. Satu ayat diturunkan untuk memberikan legitimasi kepada Rasulan Nabi Muhammad yang mengumpulkan semua risalah sejak rasul pertama Nabi Nuh sampai setelahnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Adar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. 37 generasi. Bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Allahu Akbar. Sekitar 37 generasi dari sejak rasul pertama Nuh alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan pertama, satu-satunya rasul di muka bumi yang pernah bertugas yang mengumpulkan semua ajaran nabi-nabi sebelumnya dengan komplit dan menghimpun semua keteladanannya dengan komplit, semua akhlaknya dengan komplit. Jadi kalau Anda melihat Nabi Ayub sabar, Nabi Muhammad punya kesabarannya. Kalau Anda melihat misalnya nabi lainnya punya ketampanan, Nabi Muhammad punya ketampanannya. Kalau Anda melihat nabi lain punya kemuliaan, Nabi Muhammad punya kemuliaannya. Kalau Anda melihat nabi yang lainnya misalnya punya kejujuran, Nabi Muhammad punya kejujurannya. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi sudah disebut orang paling jujur. Ini, jadi ini surah ini, ayat ini menunjukkan kemuliaan yang pertama, bahwa Allah langsung yang menegaskan pencipta kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan pertamanya dari sudut kerasulannya mengumpulkan semua keistimewaan rasul-rasul sebelumnya. Jelas? Baik. Dua. Pelan-pelan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi rasul yang langsung oleh Allah dijaga kemuliaannya dari sebelum lahir, saat dilahirkan, jadi bayi, jadi remaja, jadi pemuda, jadi suami, jadi bapak, jadi kakek, jadi pemimpin sampai wafatnya. Secara singkat, satu-satunya manusia, nabi, rasul yang mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari sebelum lahir sampai wafat. Yuk kita lihat buktinya. Kenal Nabi Ibrahim? Tadi masih ingat gak Nabi Ibrahim kakek nabi yang keberapa tadi? Yuk kita ulang sama-sama. Apa? 30 ya. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail AS bin Ibrahim AS. 30 kan? Ayo coba ulangi. 30 kan? 30 itu jangan ngitung 1, 2, 3, 4, tidak. Cara ngitungnya 1 ke 2 itu jaraknya bisa banyak. Nabi Isa itu yang paling dekat masanya ke Nabi Muhammad, jaraknya 500 sampai 600 tahun. Nabi Musa sampai 2000 tahun. Sekarang ke Nabi Ibrahim mau berapa tahun? Ya. Nah, yang paling menarik, sejak zaman Nabi Ibrahim itu Nabi Muhammad sudah langsung didoakan sebelum lahir, ribuan tahun sebelum kelahirannya. Sudah ada doa kepada Allah untuk meminta kelahiran Rasul ini dengan cara yang paling mulia. Eh, saya mau tanya pada Anda. Kalau ada sosok hebat, diundangnya ke tempat biasa atau diundang ke tempat hebat? Hebat. Kalau ada sosok yang mulia, akan ditempatkan di ruangan paling mulia atau di ruangan biasa? Mulia. Perhatikan baik-baik. Nabi Ibrahim ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam, diperintahkan oleh Allah pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ayo tinggikan lagi pondasinya. Ditinggikan. Saya pernah terangkan ini termasuk di sini, pondasi dalam bahasa Arab disebut qa'idah kalau satu. Kalau banyak disebut qawaid. Apa namanya? Qawaid. Nah, ini ditinggikan, meninggikan yarfa. Ka'bah disebut bait. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Quran surah ketiga ayat 96 sampai 397. Baik, buka Al-Baqarah ayat 2 ayat 127, paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail. Ketika Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam diperintahkan keduanya untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh terkena banjir. Setelah selesai itu berdoa di samping Ka'bah. Apa doanya? Langsung pindah ke ayat 129. Ini di antara doanya. Perhatikan doanya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, berdoa di samping Ka'bah. Mohon utus nanti seorang rasul ya Allah. Rasul yang paling mulia yang bertugas di bumi. Karena dia mulia ya Allah, karena yang paling mulia, maka lahirkan dia di tempat yang paling mulia di kalangan masyarakat ini nanti. Enggak ada tempat paling mulia di muka bumi kecuali Ka'bah al-Musharrafah. Yang disebutkan diberkahi. Wilayah sekitarnya berkah. Quran surah ke ya 3 ayat 96 sampai 97 tadi. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, karena rumah ini paling mulia, rumah paling mulia bukan manusia yang bangun, dibangunkan untuk manusia. Tempatnya di mana? Di tempat yang diberkahi, Bakkah, Makkah yang diberkahi. Saking berkahnya yang enggak ada di tempat lain, ada di situ. Di mana cara berpikirnya tempat tandus air susah? Quran surah 14 ayat 37. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ini di sisi Ka'bah yang mulia ya Allah, aku tempatkan keturunanku Ismail, aku bawa ke sini, air pun enggak aku temukan tandus. Dari mana cara berpikirnya tempat tandus? Apel ada, mangga ada, pisang ada, kolok ada. Kolok kurma. Muncul, bajigur ada. Betul. Ada betulan. Ya. Insyaallah yang belum pernah ke Mekah, saya doakan insyaallah ya cepat berangkat umrah ya. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Susun rencana, siapkan. Ada. Diberkahi itu janji Allah di Quran surah kedua ayat 125, ayat 126. Ya, 126-nya itu diberikan buah-buahan macam-macam, ada semua. 125-nya setiap masuk ke situ hati langsung tenang. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ketika kami tetapkan Ka'bah ini akan menjadi tempat pusat bagi manusia dan tempat yang menenteramkan. Jadi gelisah-gelisahnya Anda, banyak masalah, depan Ka'bah itu bisa luluh, hilang aja. Percaya silakan. Tiba-tiba menangis aja, ya Allah. Ya Allah, puni saya ya Allah, hilang aja. Ya Allah, mungkin masalah ini datang karena dosa saya ya Allah, tenang. Walaupun solusi belum datang, seketika ketenangan itu muncul. Pengen datang lagi, pengen datang. Makanya banyak yang sudah kesana, pengen kesana lagi. Ya. Tapi yang paling menarik, tempat ini paling mulia. Tempat terbaik di muka bumi. Bukan manusia yang bangun, dibangunkan untuk manusia. Karena ini tempat paling mulia, kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya Allah, mohon lahirkan. Utus seorang Rasul yang paling mulia. Karena paling mulia lahirnya mesti dekat tempat yang mulia ini. Karena paling mulia. Biarkan hidup di kalangan masyarakat sekitaran Ka'bah ini, ya Allah. Jadi lahirnya di situ, tumbuhnya di situ, berkembang di situ kemudian. Ya, walaupun nanti fitrah semua nabi hijrah. Nabi Musa hijrah, Nabi Yusuf hijrah, Nabi Ibrahim hijrah, Nabi Muhammad pun hijrah. Nabi Nuh hijrah, jangan pakai kapal kan? Ya kan? Hijrah, semua nabi hijrah. Baik. Tapi lahir di situ, tumbuh di situ, berkembang di situ. Silahkan Anda cek secara sejarah sampai dengan sekarang. Nabi mana yang lahirnya dekat Ka'bah? Selain Nabi Muhammad SAW. Anda gak akan temukan. Silakan. Nabi Ismail lahirnya bukan di Ka'bah, bukan di Mekah. Wafat dikubur dekat situ, tapi lahirnya di Palestina. Silakan cari yang lain, tidak ada. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disepakati lahirnya di Mekah. Hari Senin tahun Gajah. Selesai. Sampai sekarang masih ada tempatnya. Disamarkan jadi perpustakaan. Masih ingat enggak? Saya ilustrasikan dulu kan. Ya, Anda kalau mau umrah haji, di sini Zamzam, Grand Zamzam besar itu, ini patokannya aja. Nyatu dengan Safwa di sini, ini ada jalan ke sini. Ini ada tempat burung-burung datang, ya. Kemudian di sini ada Jabal Qubais yang sekarang jadi istana atau tamu yang datang untuk diterima. Anda keluar dari sini, masuk ke Masjidil Haram yang besar luas wilayahnya. Pintu pertamanya King Abdul Aziz, yang ini ada pintu baru sedang diperbaiki, langsung belok ke sini. Susuri yang ini. Begitu ketemu pintu 26 Gate Ismail di sini, depannya di sini bawah. Masuk ke arah yang istana tadi, ke sini. Tapi jangan ke sini, jangan cari masalah, lurus sini. Ya. Karena itu dijaga oleh satu orang security, ada CCTV warna putih ngadapnya ke sini nih. Ya. Terus sampai ke sini, pintu 27, kemudian Babun Nabi, Bab Ali, Babu Salam di sini, tarik ke sini, ditemukan sampai 35 kipas angin sampai sini. Saya udah hitung. Anda kalau enggak percaya sana aja hitung sendiri. Saya udah hitung. Ya, kalau berkurang dicopot, kalau nambah berarti baru. Ya kan? Nah, ini Babu Salam masuk sini sunnahnya. Ini sunnah kalau memungkinkan renovasi selesai bisa masuk sini. Ada dua eskalator, sini, sini, tengah-tengahnya tangga. Ini eskalator untuk yang turun, ini untuk yang naik, ini tangga bebas. Ada kursi warna merah di sini. Ya. Tarik sini, sekitar 120 meteran lah sebelah sini. Lurus, ya dari kalau dari Babu Salam lurus ke sini. Kalau ke sini belok ke sini. Patokannya ketika belok ke sini, di sini ada tempat ngambil air zam-zam yang pakai keran, ya pakai selang. Anda beli jerigen dulu, yang jual jerigen dari sini orang Taif. Ya, jerigen kecil harganya 5 real, jerigen besar 10 real. Dan di sini. Kemudian naik tangga ke sini, ah di sini ada bangunan warna krem, tulisan Al-Maktaba Al-Qadimah. Ya, perpustakaan. Ini disepakati oleh para ahli sejarah tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Anda kebayang enggak? Enggak, betul, emang belum saya sampaikan. Ya. Satu-satunya manusia di muka bumi yang ribuan tahun sebelum dilahirkan udah didoain. Ribuan tahun. Nabi Ibrahim enggak pernah lihat. Enggak pernah jumpa juga. Terpisah masa cukup jauh. Ya, tapi mendoakan begitu lahir. Jadi, siapa? Nabi Muhammad. Saking mulianya nabi ini, beda dengan nabi lainnya, lahirnya di tempat paling mulia yang pernah ada di muka bumi dan didoakan oleh dua nabi sekaligus, yang nabi ini semua keturunannya nabi. Dari dua sisi. Umumnya nabi menikah dengan Sayyidah Sarah, nabi lahirnya. Bukankah dari Sarah turun Ishak? Dari Ishak turun Yakub, dari Yakub turun Yusuf, dan keturunannya dari situ terus semuanya. Ya kan? Dari Musa, Daud, Sulaiman sampai ke Isa alaihissalam. Ya, tarik ke samping kanannya, Isa kan naik ke atas ke Maryam. Maryam naik ke atas ke Imran. Imran kemudian suaminya siapa? Hanna. Ya, sepupunya siapa? Zakaria, nabi juga. Tarik semuanya tuh. Ya. Samping kirinya siapa? Hajar, Sayyidah Hajar alaihissalam. Putranya siapa? Ismail alaihissalam. Dari situ turun siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulia semua. Ini luar biasa, makanya disebut Abul Anbiya, yang mendoakan bapak para nabi, Abul Anbiya, di tempat yang paling mulia. Ah, ini kedua, satu-satunya nabi yang dijaga oleh Allah kemuliaannya bahkan sebelum lahir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya enggak lupa, 600 tahun sebelum kelahirannya diingatkan lagi dengan berita gembira. Berubah redaksinya. Yang tadi doa, sekarang berita gembira. Buka Quran surah ke-61 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Pus lagi, bismillah. Pokoknya kalau urusan nabi saya kerjakan sendiri. Bismillah. Jangan ngambil penghapus, awas. Quran surah kedua. Ayat 127 sampai 129. Diingatkan lagi. Quran surah ke-61, As-Saff ayat ke-6. Nabi Isa. Awas, rasul yang paling dekat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 600 tahun sebelum lahirnya. Kalau yang tadi kan doa kan? Ini langsung berita gembira. Perhatikan kalimatnya. Wa mubasyyira bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. aku kasih kabar gembira ya, kata Nabi Isa. Kasih kabar gembira pada umat. Aku bukan rasul terakhir, kata beliau. Karena ada ramalan di kitab-kitab pada masa itu, rasul terakhir itu di antara kemuliaannya punya sifat kasih yang sangat dalam. Nabi Isa ini mirip. Karena periodenya sebelum ke Nabi Muhammad, ada sebagian sifat Nabi Muhammad melekat pada Nabi Isa. Sifat kasih. Ajarannya kasih, sayang. Isa, Mesiah, Yesus, Al-Masih, Nabi. Nabi, manusia. Baik. Yang paling menarik, itu ajaran kasihnya tinggi. Saya sering katakan pernah lewat beliau dengan murid-muridnya. Kemudian di jalan, di dekat sungai itu, di sungai itu ada bangkai binatang yang sudah membusuk. Saya tidak bosan menyampaikan ini. Kata muridnya berkata, guru itu bau sekali bangkai ini. Tutup hidungnya. Kata Nabi Isa, perhatikan putih dan bersih giginya. Muridnya berkata, guru kenapa engkau bicara begitu? Bukankah bau busuk bangkainya? Kata Nabi Isa, demikianlah manusia hanya akan menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Jadi kalau kotor pikiran, keluar kotor di lisan. Kalau bersih hati kita, keluarnya bersih. Itu yang melahirkan kata-kata mutiara, teko hanya akan mengeluarkan isi tekonya. Kalau isinya susu, keluar susu. Ya, isinya kopi, keluar kopi. Isinya air bening, keluar air bening. Seperti itulah kehidupan. Maka umatnya menduga ini rasul terakhir nih. Kata Nabi Isa, bukan. Akan ada rasul setelah saya yang sebutannya melebihi saya dalam amalannya kepada Allah. Dalam bahasa Arab, kalau punya amalan sosial sifat kasih yang sangat tinggi disebut Muhammad namanya. Ya, bentuk biasanya Mahmud. Superlatifnya Muhammad. Kenapa disebut Muhammad yang disebutkan 4 kali dalam Al-Quran? Ya, Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 dengan namanya ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat 29. 4 kali disebutkan Muhammad. Kenapa disebut Muhammad? Karena sifat kasihnya tinggi. Pada manusia sayang, diejek tidak membalas. Wasbir ala ma yaqulun, kata Allah, sabar aja, jangan dibalas. Infa' billati ya ahsan. Ya, balas dengan cara yang lebih baik lagi. Sedang sholat kemudian disimpan kotoran, tidak marah juga. Dilempar oleh orang Taif dengan batu sampai turun malaikat penjaga bukit mengatakan, angkat tanganmu yadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit, aku himpit mereka itu. Kata Nabi, la fa innahum qaumun la ya'lamun, jangan lakukan, mereka belum tahu saja. Aku berharap kepada Allah kelak nanti di bumi Taif ini akan lahir laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, mereka akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Lalu berdoa, perhatikan doanya. Ilahi ila man takiluni, aila qaribin yu'dhini, am ila ba'idin yu'limuni, fa'ana radin ma'lam taqdab alaih. Ya Allah, setelah penganiayaan ini, setelah persekusi ini, kemana lagi engkau akan tugaskan aku untuk berdakwah? Apakah tempatnya masih dekat, di situ aku akan disakiti, dilempari lagi? Atau tempatnya masih jauh, di situ pun aku akan disakiti kembali. Kuridha ya Allah, sepanjang engkau tidak marah kepada aku. Setelah peristiwa itulah beliau mendapatkan panggilan untuk Isra dan Mi'raj. Muhammad. Muhammad. Kasihnya dalam. Pada hewan, perhatian. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Hadis sahih. Kalau engkau akan sembelih umatku hewan, jangan sakiti dalam sembelihannya. Tajamkan pisaumu. Tajamkan supaya hewannya tidak terzalimi. Sekali tajam. Pada tumbuhan, jangan rusak tanaman, kata Nabi. Muhammad. Tumbuhan, hewan, diperhatikan oleh Nabi. Sampai batang kurma, pohon kurma itu menangis ketika akan dipisahkan dari mihrabnya. Dia berteriak menangis, sampai kata Nabi ditawarkan, engkau akan berjumpa denganku di surga nanti atau engkau akan jadi di sini? Di surga ya Rasulullah, ganti jadi mihrab baru. Tumbuhan. Tapi Nabi Isa pun punya sifat yang sama. Makanya Nabi Isa mengatakan, bedanya dengan saya, rasul yang terakhir ini ada sifat yang tak bisa disaingi. Sifat mulianya, hubungannya dengan Allah luar biasa. Tauhidnya dalam, ubudiahnya tetap lukiskan. Hubungan dengan Tuhan, satu kebaikan disebut Hamid, kalau banyak kebaikannya disebut Ahmad. Kenapa disebut dengan Ahmad? Nabi Isa ingin melukiskan, walaupun Nabi ini sangat mulia, dijamin surga, dijaga dari kesalahan, dimuliakan nasab, jadi muliakan segalanya, tapi tetap tidak bisa mengurangi dahsyat ibadahnya kepada Allah sampai mengalahkan Nabi-Nabi sebelumnya. Disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 2008 itu sampai 2010 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin. Ya ja'u al-ashab, datang beberapa sahabat, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, ada Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, datang kepada Sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bertanya, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara salat malamnya Nabi? Salat malam, yang bagi kita berhukum sunnah itu. Ya. Nabi bangun malam. Apa jawaban pertama Sayyidah Aisyah? La tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Aduh, mohon jangan ditanyakan bagus dan panjangnya. Saya aja menyimak Nabi sholat, tiba-tiba terbangun saya melihat kakinya sudah bengkak. Sedih saya kemudian ketika salam saya berkata, ya Rasulullah lima kata, kenapa engkau begini? Alam takun babunan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Alam takun ma'asuman, bukankah dijaga dari maksiat? Jawabannya begitu ringan dengan mengatakan tanpa beban, afala akunu abdan syakura? Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidak menyebutkan Rasul, hamba. Aku memang Rasul Aisyah, tapi aku juga hamba. Tugas hamba itu mengabdi. Apa enggak boleh aku mengabdi kepada Rabbku sebagai syukurku kepada Tuhanku? Sampai bengkak kakinya. Diikuti oleh sahabat di belakangnya. Pada kisah yang viral telah banyak saya sampaikan. Sampai ditemukan satu rakaatnya paling sedikit 100 ayat. Sampai pernah 5 juz 4 halaman. Yang tak bisa diikuti oleh sahabat-sahabat lainnya itu. Muhammad. Makanya disebut Ahmad. Tapi yang paling menarik, Nabi Isa itu mengabarkan pada umatnya dengan berita gembira. Hei, dikumpulkan, saya kasih kabar gembira ya. Saya kasih kabar gembira. Akan lahir nanti Nabi setelah saya. Namanya Ahmad. Saking hebatnya hubungannya dengan Allah. Di semua nama Nabi Muhammad itu beda dengan Nabi yang lainnya. Nabi lainnya semuanya zat rata-rata. Musa, kemudian ada Isa, ada Nuh, ya. Dan seterusnya rata-rata zat. Tapi Nabi Muhammad sifat semuanya. Sifat baiknya pada manusia, makhluk Muhammad. Pada Allah Ahmad. Al-Kafi, Al-Mahi, An-Al-Mahi, An-Al-Kafi, An-Muhammad, An-Ahmad. Semua sifat baik muncul di Nabi Muhammad SAW. Yang tadi saya sampaikan, merangkum semua sifat-sifat baik semua nabi yang pernah ada di bumi. Ya. Nah, hukum logika mengatakan mustahil ada orang ngasih kabar gembira bayinya belum lahir. Silahkan cek. Pak Asep mau ngasih tahu ke Kang Doni. Alhamdulillah, Kang. Oh, insya Allah, pada gaduh putra. Masya Allah, kau binamian Muhammad. Iraha, engke pamitos nikah. Mustahil. Saya punya putra namanya Muhammad, datang-datang alhamdulillah. Kapan? Nanti kalau udah nikah. Enggak mungkin. Pasti lahir dulu baru ngasih berita. Lahir dulu pasang status. Mepoto. Telah menatap dunia. Oh, menatap dunia. Padahal belum lihat. Bayi lahir itu kan baru dengar, belum lihat. Ya, telah terlahir menatap dunia. Apa yang ditatap? Bapaknya aja enggak kelihatan. Kan? Udah bikin informasi disampaikan kalau bayinya ada. Nabi Muhammad beda, belum lahir 600 tahun udah bikin pengumuman dan semua bahagia. Ini kebayang ya, Nabi Ibrahim mendoakan, Nabi Isa bahagia, umat Nabi Isa bahagia dengan kedatangan Nabi Muhammad. Nabinya belum datang, diutus bukan untuk mereka, diutus bukan untuk mereka bahagia. Nabi Muhammad diutus untuk kita. Ada yang gak bahagia, ada yang salah dalam jiwanya. Nabi dulu memujinya, menyebut keistimewaannya, mendoakan, memberikan kabar gembira pada umatnya. Akan ada Nabi setelah saya ini yang paling hebat. Mereka bahagia. Bahkan Nabi ini tidak diutus untuk mereka. Karena lahir setelahnya. Tapi yang paling menarik, mereka bahagia. Kenapa kita yang diutus dengan Nabi mulia ini tidak bahagia? Tanya. Yo, dua. Teruskan. Tiga. Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi yang dimuliakan oleh Allah dari segi nasab dan akhlaknya. Langsung turun pujian di surah Al-Qalam. Langsung saya namakan Al-Qalam ayat yang keempat. Nun, kan? Wal qalami wama yasturun. Langsung ke ayat keempatnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya. Pakai inna tuh. Innaka, masih ingat kaidah tadi, inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun ala fathhi la mahalla lahu min al-i'rabi. Harfu nasbin wa taukidin, huruf yang menguatkan dan menancapkan pada jiwa keyakinan. Tansibul isma, untuk menancapkan yang disebutkan siapa setelah itu. Wa innaka, kanya ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, aku umumkan kepada semua manusia. Kepada semua manusia aku umumkan kata Allah, innaka, tancapkan keyakinan pada jiwamu dengan kuat. Aku yakinkan. Adakan kalimatnya? Innaka, kamu itu la'ala khuluqin azim. Pakai la'nya, la' taukid lagi. La'ala khuluqin azim. Engkau punya pekerti yang sangat mulia. Khuluqin itu, teman-teman sekalian, itu mencakup semuanya. Mencakup semua. Baik karakter, sifatnya, termasuk tampilan fisiknya. Makanya di antara turunannya disebut makhluk. Makhluk itu kita. Mustahil disebut makhluk kalau enggak ada fisiknya. Disebut makhluk itu kalau punya tiga unsur. Satu, fisik, bodinya. Fisiknya. Ini yang pertama kali diciptakan, fisik. Berproses dalam tubuh. Ya, Quran surah ke tadi 15 ayat ke-28 sampai 29. Ketika masuk ke 29, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kalau disempurnakan fisiknya. Prosesnya di Quran surah ke-22 ayat ke-5. Diterangkan di Al-Arba'in di hadisnya. Ya, ambil hadis langsung. Riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, nomor hadis yang ke-4. Ya, inna ahadakum yuj'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu sadalika 'alaqah, thumma yakunu sadalika mudghah, ya thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi katbi 40, bi katbi rizqihi, ya kemudian bi katbi rizqihi wa ajalihi as'idun huwa am syaqiyun. Ya, 4 bulan berproses. Dibentuk fisiknya dulu. Diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Quran surah 95 ayat yang ke-4. Fisik. Jadi mustahil ada manusia kalau enggak ada fisiknya. Yang kedua, ruh. Ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh, ada ruhnya. Ruh ini yang menjadikan fisik bisa bergerak, hidup. Ruh dicabut, nyawa hilang, fisik diam. Ketiga, akal untuk membedakan dengan hewan. Akal. Fisik ruh tanpa akal, hewan. Hewan enggak berakal. Ya, makanya kalau ada delman keliling-keliling TSM enggak pakai celana, enggak usah kemudian ditertawakan. Dia biasa aja, putar-putar, delman. Makanya saya sering katakan, jangan kontes lepas busana dengan hewan, gak akan menang. Silahkan. Jangan kontes, yang dilepas itu hewan, manusia ditutup. Untuk membedakan manusia dengan hewan, manusia ditutup, hewan dibuka. Makanya hewan kalau pakai baju gerah, gak betah. Silahkan cek. Ya, mohon maaf, monyet pakai daster tuh, marah dia. Nutup aurat, gak bisa, tetap aja malah ya, manusia dilepas malu, monyet dipakein marah, karena memang habitatnya beda. Ini akal ya. Kalau cuman maaf, ruh dengan akal, fisik gak ada ya, gentayangan. Kalau cuman fisik dengan akal, ruh ditutup, meninggal, wafat. Jadi manusia disebut manusia kalau ada fisik, ada ruh, ada apa lagi? Akal. Baru disebut apa? Manusia. Ya, ada fisik, ada ruh, ada akal, disebut manusia, makhluk. Yang menciptakan disebut khaliq, inni khaliqun basyara, makhluk. Ya, penciptaannya disebut khalaq. Quran surah 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Ustaz disebutkan ada jinnya, untuk manusia bagaimana? Wahyu pertama, Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari kata khalaq, muncul kata khaliq, muncul kata makhluk, muncul kata akhlak, muncul kata khuluq. Kalau disebutkan khuluq, berarti mencakup kepada fisiknya, kepada akal dengan sifatnya, kepada ruh dengan sucinya. Jadi ketika Allah menyebutkan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, artinya, aku jamin fisikmu akan terawat dengan sempurna. Fisiknya sempurna. Terawat. Makanya Nabi ketika terlahir pun sempurna. Bersih kesaksiannya. Lahir. Bahkan ayahnya tak ada, dijaga tetap, karena dijamin oleh Allah akan dirawat, gak ada Nabi Muhammad gak terurus, tidak ada, karena jaminannya jelas di Quran. Engkau tuh dijamin dengan sempurna, azim, tinggi. Engkau ini Rasul paling mulia, Rasul paling terakhir. Gak mungkin aku utus Rasul paling mulia terakhir, misinya besar, gak terawat, mustahil. Kata Allah, aku yang rawat. Bapak gak ada, jangan takut, nasab aku sempurnakan. Makanya ketika lahir, semua nasabnya sempurna. Nasab kaumnya sempurna, Quraisy. Itu Bani Hashim, Quraisy itu kalangan paling terhormat. Jadi orang gak bisa nyoal. Kalau bahasa kita sekarang kan, dulu kan kalau kita sedang diskusi, dari mana kamu? Anak Menteng. Anak Menteng, hebat. Dari mana kamu? Tanah Abang. Ah, pantas. Misal ya, contoh. Jadi orang gak bisa nyoal. Sebab Nabi itu kaumnya sempurna. Hashim nih, paling hebat, Menteng. Sukunya Quraisy, Quraisy itu paling fasih. Kata Nabi dalam hadis sahih, ana afsahu, ya, afsahu. Afsahul Arabi baida anni min Quraisy. Saya orang Arab yang paling fasih bahasa Arabnya. Paling fasih. Dan saya dari kalangan Quraisy karena Quraisy itu paling fasih. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau usia 10 tahun, ibunya membawa ke Mekah untuk dikembalikan kepada nasabnya dari nasab situ. Hudzail masuk kalangan itu, Hashimi, beliau Hashimi. Ya, itu nasab dari bapaknya, itu senasab dengan Abdul Manaf dari kakek Nabi SAW. Ya, Muhammad bin Idris. Ya, asalnya Muhammad nama aslinya, bukan Asy-Syafi'i. Ya, Asy-Syafi'i itu nama kakek ketiganya. Muhammad punya bapak namanya Idris. Idris punya bapak namanya Abbas bin Abbas. Abbas punya bapak namanya Uthman. Uthman punya bapak namanya Syafi'i. Syafi'i ini yang disebutkan Syafi'i, nisbatnya ke Syafi'i. Kenapa mengambil Syafi'i? Karena Syafi'i termasuk kalangan yang hidup di masa Nabi berjumpa dengan sahabat. Ya. Jadi beliau dinisbatkan kepada kakeknya yang Syafi'i, ingin mengatakan ajaran saya tersambung ke kakek saya. Kakek saya mengambil riwayat dari sahabat. Berjumpa, nyambung ke masa Nabi SAW. Ya. Syafi'i nyambung lagi ke atas, dia punya bapak namanya Sa'ib. Sa'ib punya bapak namanya Ubaid. Ubaid punya bapak namanya Abu Yazid. Naik lagi ke atas, ada Hashim Muthalib bin Abdul Manaf. Bertemu di Abdul Manaf dengan nasabnya Nabi SAW. Ibunya Fatimah binti Abdullah. Anak siapa? Al-Hasan. Anak siapa? Al-Muthanna. Anak siapa? Al-Hasan. Anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Anak siapa? Suaminya Fatimah Az-Zahra. Siapa Fatimah Az-Zahra? Putri Rasulullah SAW. Al-Imam Asy-Syafi'i, orang tuanya dua-duanya tersambung nasabnya ke nasab Nabi SAW. Dari jalur ayah ketemu di pihak kakek, sepupunya Abdul Muthalib. Dari pihak ibunya langsung keturunan dari Al-Hasan. Ada yang menyebutkan keturunan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhumah. Ketika usia 7 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun hafal Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik, dibawa kemudian ke Mekah, dibawa ke suku Mekah Hudzail, yang paling fasih dari kalangan Quraisy. Ketika dibawa, kata ibunya, aku tidak ingin kau kehilangan nasabmu. Apa yang dimaksud nasab di sini? Nasab kehebatannya dari Arab. Bahasanya, kemuliaannya, sukunya. Jadi, Nabi Muhammad itu dari kalangan nasab mulia. Sukunya mulia, nasabnya jelas. Bayangkan, bapak lahir, bapak enggak ada. Nasab jelas sampai ke Nabi Adam. Kita lahir bapak ada, nasab gak jelas. Jadi kalau gampang, paling gampang anak Ibnu Muhammad ya bin Adam alaihissalam, jelas. Nabi Muhammad jelas diurus 1, 2, 3, 4, sampai ke atas. Bayangkan, itu saking dirawatnya oleh Allah, lahir bapak gak ada, nasab jelas. Dirawat oleh ibu. Ibu perhatian, air susunya gak keluar asinya. Allah kirimkan lagi lihat perempuan lain. Yang sangat terhormat, Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah ini terkenal. Apa di antara terkenalnya? Yang paling bersih, bahasanya yang paling halus, tempatnya yang paling bagus. Di saking dirawatnya oleh Allah, dikirimkannya bukan ke tempat biasa. Mudah di sekitaran Quraisy menemukan ibu yang memberikan air susu, ASI. Ya, ada donaturnya banyak, donasi ASI sudah ada dari dulu. Cuma dikirimkan oleh Allah untuk menunjukkan saya yang rawat. Mudah bagi Allah mengeluarkan ASI di ibundanya, Sayyidah Aminah. Tapi kenapa dikirimkan pada Halimatus Sa'diyah? Untuk menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirawat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dahsyat. Saat diberikan ASI itu, ini hadisnya jayyid. Posisi beliau di paling kanan. Untuk anaknya Halimah yang lain paling kiri. Satu kali, teman-teman sekalian, dipindahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayi ini ke kiri. Tapi dia tidak mau meminum ASI-nya karena dijaga oleh Allah untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Bayi disusui di kanan, dipindahkan ke kiri, dites. Nggak mau nyusu. Kenapa? Dijaga, dirawat oleh Allah dari sejak bayinya untuk mengambil yang bukan haknya. Jadi mustahil Joni Nabi Muhammad itu nyolong jambu. Dari bayi aja ngambil hak orang lain nggak mungkin. Nggak terjadi. Dirawat semua. Ya, tumbuh-tumbuh ibu meninggal, kakek merawat. Itu kakek merawat pun diperhatikan. Anda baca sejarah dengan baik deh. Didiba ada, Nurul Yakin yang paling pendek ada, apalagi Kesirah Ibnu Hisham. Ya, sempurna sekali. Sampai saking sempurnanya, itu Nabi setelah hijrah kemudian ke Madinah, ada sahabat bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini seorang pujangga, penyair, yang memuji Nabi dengan syairnya. Perhatikan di antara syairnya. Hafal ini? Hafal? Waduh, kalau saya bacakan Anda pasti hafal. Hah? Yuk kita tuliskan. وأحسن منك من لا ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Itu syair. Syairnya masa Hasan bin Thabit, di masa Nabi, memuji Nabi, dipopulerkan oleh Mustafa Atif. Sekarang dapat royaltinya di Indonesia, disampaikan oleh Nisa Sabian. Seterusnya apa? Qamarun, Qamarun, Qamarun sidanan Nabi, Qamarun. Awalnya tadi. Saking sempurnanya engkau seperti rembulan, wahai Rasulullah SAW. Apa terjemahannya? Di antara makhluk yang paling mulia, yang tidak pernah dilihat mata. Ini kesaksian Hasan bin Thabit yang mendampingi Nabi. Tidak ada makhluk yang pernah semulia ini, yang pernah ditatap oleh mata. Saking terawatnya, bersih. Di kesaksian sahabatnya langsung bawa Nabi enggak rembesan. Terawat. Nabi tidak kumuh. Sempurna. Bahkan kata beliau, enggak ada makhluk yang pernah saya lihat sesempurna ini dalam pandangan mata. Tidak ada makhluk paling indah yang pernah dilahirkan oleh perempuan yang disaksikan oleh beliau saat itu. Diakui. Anda buka Syama'il Muhammadiyah, karya At-Tirmidzi. Lihat bagaimana sifat Nabi disifatkan. Tegapnya, gagahnya, gantengnya, kekuatannya. Masya Allah. Rambutnya sempurna di tengah-tengah. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Tidak ikal, tidak juga kemudian lurus. Sempurna. Ya, matanya sempurna. Bibirnya sempurna. Tegapnya. Enggak terlampau tinggi, enggak terlampau pendek. Sempurna. Indah. Indah. Makanya pujian dia sahabat banyak. Gak ada paling tampan semasa itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Kekuatan fisiknya memiliki 10 kali lipat kekuatan dari manusia biasa. Duel gulat, Abu Jahal nantangin, langsung tekal. Ronde pertama. Makanya marah Abu Jahal tuh. Dikalahin oleh Nabi. Dalam kontes gulat kalah oleh Nabi. Setelah itu dendamnya mengesumat. Kenapa? Karena besok-besok dosanya, ya hari-hari kemudian melamar Sayyidah Khadijah, ditolak oleh Sayyidah Khadijah. Nabi setelah itu melamar, diterima, dendam memuncak. Abu Jahal tuh. Makanya disebut Jahal. Semua yang dari Nabi salah semua dari dia. Yang lain mengakui, dia enggak. Nabi Muhammad. Yang paling menarik. Wah, ini yang paling indah. Perhatikan kalimatnya setelah itu. Allahu Akbar. Engkau diciptakan saking indahnya, seakan-akan kau boleh milih dalam bentuk apapun kau diciptakan. Saking indahnya. Ya. Dan yang paling terakhir, khuliqta mubarra'an min kulli aib. Engkau diciptakan, dibersihkan dari semua aib yang melekat pada dirimu. Itu kesaksian langsung. Enggak ada aibnya nih manusia ini. Fisiknya enggak ada aibnya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'. Enggak ada aibnya sama sekali, seakan-akan boleh milih. Ini pujian, hiperbola namanya. Cuman saking tingginya, ini manusia ini lahir kayaknya kok boleh milih seperti apa diciptakan. Padahal pilihan itu kehendak Allah. Wah, jangan dipotong video saya. Ini kita bicara tentang syair. Pakainya pakai ilmu balaghah. Belajar dulu ilmunya, jangan difonis langsung. Bid'ah nih, dipotong video. Radikal. Hati-hati. Insya Allah enggak. Ya, kampus di Amerika ngasih saya Dr. Honoris Causa di bidang dakwah moderat. Dakwah moderat, saya ini dai moderat. Kampus di Amerika yang ngasih saya, jadi kalau di sini ada yang nyebut saya radikal, dia belum minum susu. Ya, saya dapat 4 tahun ini, tapi nggak usah kita buka-buka lah. Dah. Balikin. Jadi kesaksian. Nah, yang paling menarik, itu kan manusia bisa ngarang. Tidak. Ketika kalimat ini diucapkan, turun ayat memuji perlakuan Hasan bin Thabit. Turun Quran surah Asy-Syu'ara, para pujangga. Ya. Jadi ketika para pujangga yang lain mencela Nabi, ada yang menjelek-jelekan, ada yang macam-macam, nuduh tukang sihir, nuguh majnun gila, dan sebagainya. Ya langsung dibela oleh sahabatnya tadi, turun jawaban dari Quran. Turun Quran surah ke-26, Asy-Syu'ara. Ya Asy-Syu'ara. Baca teman-teman dari ayat 223-nya sampai 227. Khususnya di ayat 227-nya. Tapi saya baca dulu dari yang tadi. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Wa hum yaquluna wa annahum yaquluna ma la yas'alun. Fokus. Apakah Anda tidak pernah dengar tentang kisah para pujangga di masa-masa jahiliyah sampai ke masa Nabi? Ya, mereka sering berkelana ke lembah-lembah mencari inspirasi. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka diam di situ cari insting, meninggalkan kegiatan, sia-sia banyak waktunya dibuang. Tapi setelah itu bikin syair, bikin bait-bait yang tidak pernah mereka kerjakan. Ya, tapi yang paling menarik, kata Allah ayat 227-nya. Ayat terakhir, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu. Allahu akbar. Tapi di antara mereka ada orang-orang beriman, ada pujangga. Pujangga yang beriman, yang dia membuat syair-syairnya sehingga menjadi amal soleh. Apa diantara amal soleh dengan syairnya itu? Lirik-liriknya, dia membuat lirik untuk memuji Nabi SAW, membela Nabi dari orang-orang yang menyakitinya dengan celaan-celaan. Ayat ini turun untuk membenarkan pengakuan Hasan bin Thabit. Memang Nabi ini sempurna, kata Allah. Saya rawat. Kalau saya turunkan dulu ayat, nanti pembuktiannya mereka ragu karena enggak yakin dengan saya. Dulu masih banyak ingkar. Hasan mengakui itu, ditetapkan oleh Allah. Sampai turunlah kemudian selanjutnya dari Al-Qalam tadi. Perhatikan. Nun wal qalami wa ma. Allah bersumpah dengan pena. Pena dasar ilmu. Sekarang orang nulis pakai pena. Saking agungnya pena. Tuliskan, tuliskan, tuliskan. Ingin memberikan gambaran kalau di tafsiran yang lain, di dasar pengetahuan. Jadi maksudnya begini. Saya bersumpah, kata Allah, dengan pena, dengan dasar pengetahuan, cek dengan ilmumu. Cek dengan pengetahuanmu. Cek dengan semua logikamu. Ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Aku jamin Muhammad SAW, orang yang punya akal, orang yang punya ilmu, tidak akan pernah menyebut engkau sebagai orang gila. Tidak akan pernah menyebut engkau sebagai orang tercela. Jadi kata Allah, saya bersumpah dengan pena yang dituliskan. Dasar pengetahuan. Kalau orang punya ilmu, kalau orang punya akal yang baik, kalau orang dengan punya dasar pengetahuan yang hebat, dia tidak akan sembarangan menuduhmu, apalagi menyebutmu orang gila. Aku bela. Pembelaannya langsung turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pembelaannya. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Muhammad, biarkan mereka mencelamu. Dari setiap apa yang kau kerjakan, aku berikan balasan kepadamu pahala yang tanpa putus. Nabi sekali sholat, pahalanya terus ngalir walaupun wafat. Kita sholat isya habis, habis pahala. Nabi terus. Pernah dengar hadis ini? Man dalla ala khairin falau ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa ma'adri syai. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Ada yang bertanya pada anda, di mana sih tempat ngajinya? Di masjid TSM, ditunjukkan sampai alamatnya. Allah, anda datang ke sini, anda yang nunjukkan dapat pahala yang sama dengan yang datang tanpa dikurangi sedikit pun. Tanpa dikurangi sedikit pun. Sekarang saya tanya pada anda, siapa yang menunjukkan kita untuk mendekat kepada Allah? Siapa yang mengajari kita sholat? Siapa yang mengajari kita wudhu? Siapa yang mengajari kita cara berumah tangga? Siapa yang mengajari kita cara bertoleransi? Siapa yang mengajari kita cara berinfak? Nabi Muhammad SAW. Sekarang berapa umat Islam di muka bumi yang beramal dan berapa pahala yang dilimpahkan pada Nabi Muhammad SAW? Ah, jadi ayat ini menetapkan bahwa Nabi dimuliakan. Dijaga fisiknya, dijaga akhlaknya, jaga kemuliaannya. Buka lagi Quran surah 51, kita pakai Quran aja sekarang. Quran surah 51 lagi. Buka ayat 52, 53, 54. Quran surah 51, ayat 52, 53, 54. Kadzalik ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Muhammad, kalau ada yang mencela kamu, sama aja, dulu juga banyak yang mencela. Nabi-nabi dulu, rasul dulu dicela juga. Ada yang disebut tukang sihir, tukang tipu, orang gila. Nabi dicela orang gila. Ada yang mencela tukang sihir, ada yang dicela buruk, macam-macam lah celaannya. Penipu ada. Yang paling menarik, atawa saubi, mereka itu aneh ya. Mereka itu saling mewasiatkan bagaimana? Saling kirim pesan bagaimana? Umat Nabi Nuh enggak ketemu dengan umatnya Nabi Ibrahim. Tapi perlakuan pada Nabi Nuh sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Nuh dicela, Ibrahim dicela, Musa dicela, sampai ke Nabi Muhammad. Kata Allah, mereka itu sebenarnya kirim pesan apa gimana? Itu sindiran, Allah Maha tahu. Sindiran. Jadi kayaknya saling berkirim pesan tuh. Nanti kalau Nabi baru datang, celak ya. Berdatang, celak ya. Jadi kalau sekarang, di zaman sekarang ada yang mencela Nabi, bukan aneh. Dulu sudah ada, cuman pertanyaannya, ini sindiran dari Quran. Hei, apa engkau saling kirim pesan dengan Abu Jahal? Apa engkau saling kirim pesan dengan umat-umat sebelumnya? Itu sindiran dari Quran. Yang paling menarik, lalu setelah itu apa? Atawasaw bih, balhum qawmun taghun, fatawalla anhum, wa ma anta bimalum. Udah acuhkan saja. Ini adab dari Quran, ini perintah kepada Nabi, perintah kepada Nabi, perintah kepada kita. Gini. Kata Allah, kalau ada yang mencela, kamu acuhkan karena kamu tidak sama dengan celaan itu. Kalau kamu respon seperti itu sama dengan kamu mengakui celaan itu. Jadi kalau anda sedang, ini rumus di Quran, kalau anda sedang dicela orang, bukan mencela Nabi ya, kita yang dicela. Kalau anda sedang dicela orang dan anda merasa tidak mendapatkan celaan itu, enggak usah dibalas. Kenapa? Karena anda tidak merasa seperti yang dicela. Kalau anda respon, berarti anda merasa seperti dicela. Makanya saya bilang, kalau ada yang mencela, enggak usah dicela lagi. Mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Jadi kalau ada yang menyoal, biarin aja. Kalau anda merasa tidak melakukan, biarin aja. Kata Allah, fatawalla anhum. Tinggalin aja, fama anta bimalum. Kamu sudah saya jaga, kamu sempurna, enggak ada celaknya. Yang tadi pengakuan Hasan bin Thabit, sekarang penegasan dari Allah. Fama anta bimalum. Malum itu semua jenis celaan. Mau ke fisik, mau ke karakter, mau ke sifat, mau ke nasab, mau ke macam-macam. Malum namanya. Orang Arab berkata, karimun mata amdahuhu amdahuhu wa idza lumtuhu lumtu wahdi. Orang mulia itu kalau aku puji luaskan pujiannya. Tapi kalau dia punya aib tercela, aku aja yang cela. Gak akan aku share. Di adab terhadap orang mulia, kalaupun ketemu aibnya, jangan di-share. Jangan di-expose. Ya, cukup selesaikan dengan Anda. Tapi kalau ada kebaikannya, bagi. Supaya kemudian menyebar kebaikan-kebaikannya itu. Nah, ketika mencela, orang Arab fasih mengatakan, lumtuhu laumun. Allah menegaskan pada Nabi, tawalla anhum fama anta bimalum. Pakai ba' taukid. Mim dengan ba' ketemu, taukid hukumnya. Di ilmu nahu. Kata Allah, tinggalkan semua yang mencela, karena engkau sudah aku jamin sempurna. Semua celaan tidak akan sanggup menembus kemuliaan dirimu. Jagalah Allah. Paham seperti ini? Jadi kurang apa lagi? Allah yang menjaminnya, Allah yang memuliakannya, manusia mengakuinya, dan sempurna keadaannya. Karena kesempurnaan inilah turun langsung ayat dalam Al-Quran untuk mengikuti semua tuntunan Nabi dari sejak dalam semua sifatnya. Turun Quran surah ke-33 ayat 21. Kita tinggal satu ayat lagi setelah ini, setelah itu kita selesai. Quran surah 33 ayat 21. Kalau sempurna berarti jalannya sempurna enggak? Bicaranya sempurna enggak? Pandangannya sempurna? Berarti semuanya sempurna kan? Nah, kalau semua sempurna, bisa jadi teladan enggak? Bisa. Kalau teladan cuma di satu sisi saja, namanya kudwah. Tapi kalau semua aspeknya teladan, namanya uswah. Uswah. Kalau diikuti dapat pahala, maka ditambahkan semua perbuatan yang berpahala disebut hasanah namanya. Semua perbuatan baik yang ketika dikerjakan dapat pahala disebut hasanah. Apa namanya? Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Itu Al-Baqarah ayat 201. Maka Allah menegaskan semua yang ada pada diri Nabi Muhammad semua bisa diikuti dan teladan. Ketika diikuti dapat pahala kita. Laqad, pakai lam dan qad. Lam taukid, qadnya tahqiq. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Aku telah tetapkan, kata Allah dengan serius, sungguh-sungguh. Aku pastikan, semua yang melekat pada diri Nabi itu teladan. Dan kalau engkau ikuti, engkau dapat pahala. Nih, bangun tidur. Abu Dawud nomor hadis 1367. An ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan hadis dari Ibn Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan bapaknya. Qala, beliau mengatakan, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, jika bangun dari tidurnya, fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu. Famasaha biyadihi min athari naumihi, dan menghilangkan bekas kantuknya dengan tangannya. Di Al-Muwatta, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan maksudnya di sini, termasuk dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi, maksudnya diduga dengan tangan yang bersih. Kalau tangannya ada najisnya maka cuci dulu. Maka dibersihkan, dihapuskan bekas kantuknya. Setelah itu baru faqara min khawatim surah Ali Imran, membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 200, baca. Kemudian baru baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin syur, termasuk di Al-Bukhari nomor hadis 151 riwayatnya Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma. Baru baca itu ya, fa dhahaba ila shinil mu'allaqah fatawadda, maka pergi kemudian ke tempat tertutup dan berwudu, baru kemudian tahajud. Aku ikuti dari belakang, Nabi menarikku sehingga sejajar. Ini hadis sering dipotong. Potongannya, kalau sholat berdua, imam dengan makmum boleh sejajar. Lupa kalau awalnya ada hadis awalnya. Hadis tentang bimbingan bangun tidur. Ini cuma bangun aja. Nabi duduk dulu. Jadi jangan sampai baru bangun langsung berdiri. Berapa skornya? Duduk dulu. Bersihkan ini bekas kantuknya. Jadi jangan baca doa dulu, Bu. Jangan sampai baca doa bangun tidur saat ngantuk. Gak akan nyambung. Sadar dulu, baru baca. Ya, baru baca. Dan tidak mudah ini menghilangkan ngantuk. Kadang bangun jam 3 begini hilang ngantuk. Lihat lagi udah jam 5 gitu ya. Ya. Kayak begitu. Nah, lihat sini. Anda, saya, kita ngikutin itu aja dapat pahala. Jadi kalau Anda ngikutin, jadi teladan, jadi baik kita. Coba apa yang salah coba? Benar kan secara kesehatan? Bangun duduk dulu. Itu benar secara kesehatan. Hilangkan bekas ngantuk dulu. Saat sadar baru berdoa, benar. Coba apa lagi? Makan. Di Al-Muwatta disebutkan, ya idza qaddimat ta'am, jika makanan sudah dihidangkan, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut nama Allah sebelum dimakan atau dikonsumsi. Salah enggak? Benar, itu yang paling tepat. Ambil dengan tangan kanan yang paling mulia, makanya ketika ngambil dengan kiri enggak enak. Yang paling dekat. Memang yang paling dekat, yang jauh enggak akan keambil. Dan enggak sopan, enggak enak keadaannya kan? Itu adab. Jadi mengikuti ini Anda jadi teladan. Ambil yang paling dekat, kan? Masya Allah. Depannya cuma ikan asin, sayur, tempenya sini, ayamnya di sana, itu semua kan. Aduh, hadis Nabi nih. Antara hadis dengan ayam, gimana caranya? Nah, cara membacanya bukan begitu, di-share yang tahu. Makanya kan sekarang ada meja putar, kan? Atau di-share, dekatkan. Makanya ibu bapak di rumah, kalau anak-anak suka tempe, dekatkan dengan kesukaannya. Yang ayam, dekatkan dengan ayamnya. Begitu, itu adabnya. Sehingga tidak saling merebut, dan meja makan itu jadi pertumpahan di situ akhirnya. Lu pernah kami makan dengan teman Pakistan, dengan yang lain saat di Libya itu. Kan biasa makan dengan nampan besar itu kan? Nah, dia tahu tuh. Jadi begitu sedang makan, ayam, kambing sebelah sana. Dia nasi doang. Sengaja dia ajak ngobrol kan? Ya ngobrol, dia putar tuh. Putar. Begitu udah sampai di depan sini, dia berhenti. Ya, apa yang terjadi? Si teman tadi pintar. Kata yang tadi itu, tolong kembalikan hadis Nabi kepada tempatnya. Dibalikin lagi. Ambil yang paling dekat, kembalikan hadis Nabi kepada tempatnya, kan? Ya, putarin lagi, balikin lagi. Itu kalau Anda ikuti, jadi benar. Sederhana, jalan. Muhammad, balik semuanya, senyum. Apa yang bisa saya bantu? Anda praktekkan, jadi teladan. Asep! Biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum. Bidah. Belajar dari siapa? Nah, makanya kalau Anda praktekkan ajaran Nabi, jadi teladan dan dapat pahala. Dan hebatnya bukan hanya untuk sesama muslim, non-muslim juga ada adabnya. Dengan non-muslim silahkan cek, Masya Allah, indah. Kita hidup berdampingan. Ajaran Nabi itu kalau dipraktekkan, enak. Dengan yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, sayangi mereka dalam kehidupan-kehidupan dunia kita. Jangan ganggu kalau sedang ibadah. Ada makanan kita kirimkan pada mereka. Hadis Nabi. Jika engkau masak makanan baunya sampai ke tetanggamu, maka bagilah ia walaupun hafal hanya kuahnya. Belajar hadis harus pakai ilmu hadis, jangan dia terjemah dipraktekkan. Maksud kuah di situ, kalaupun kau hanya masak kuah saja, kan bumbu banyak, itu prediksi Nabi. Mungkin bumbunya bumbu opor yang dimasak tempe, bagi seluruhnya supaya orang tidak salah menduga. Jangan Anda masak opor ayam, kuahnya Anda bagi, opornya Anda simpan. Tetangga protes, nah ayo kuahnya unggul. Hadis Nabi, loh hadis Nabi. Bukan Nabi yang salah, Anda yang tidak paham. Tapi pertanyaan saya, apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Kan tidak. Artinya apa? Kalaupun non-muslim, bagi. Anda bertetangga dengan saudara kita yang Kristen, ya, dalam kebangsaan, kenegaraan, tetangga kita, bagi makanan. Ketika dia bertanya, kok baik sekali Pak, tiap hari, hampir tiap hari Bapak bagi. Ini bukan saya yang baik, Nabi saya, agama saya meminta saya berbagi. Ketika keluar kalimat itu, bisa jadi asbab hidayah. Besoknya tiba-tiba bisa salam, ke rumah bahkan main. Assalamualaikum, udah bisa salam. Oh iya Pak, gimana nih bisa saya bantu? Cuma mau tanya Pak, apakah Nabi Bapak memerintahkan berbagi hari ini? Gak apa-apa. Ya alhamdulillah hari ini juga ada, bagi aja, bagi apa, jadi asbab hidayah, ya kan? Kan saya sering katakan, di mana ada ajaran, cuma dari Nabi Muhammad, siapa yang punya pohon, buahnya merambat ke tetangga, maka itu hak bersama. Ya, sekarang lagi musim-musim tumbuhan nih, ada mangga, nanti rambutan, mangga Anda nyampe ke tetangga, sebelum dia ranum, enak, datangi, ketok pintunya, walaupun bukan muslim, karena hadisnya berkata, walaupun tidak ada kebatasan Islam, gak ada, ketok pintunya. Pagi Pak, pagi, saya cuma mau ngasih tahu, ini ada mangga, betul punya Bapak kan? Bukan, saya kan ngelihat pohonnya, buahnya ke tempat Anda. Tidak ada rasanya Anda hanya menikmati di pikiran saja, saya yang makan mangganya. Ini milik Bapak juga, jangan minta izin pada saya, kalau ingin ambil aja. Aturan dari mana Pak? Dalam Islam, Nabi mengajarkan saya berbagi. Indah, dan gak ada aturan di situ, muslim non-muslim. Jangan sampai Anda ambil mangganya, dibagikan ke tetangga yang muslimnya. Non-muslim dilewatin. Kelihatan. Pak Ahmad, kayaknya mangganya enak. Emang enak, Pak. Cuman Bapak kafir. Cari masalah. Nabi gak suka. Kan gak ada begitu hadisnya. Bagi. Makanya saya yakin kalau mengamalkan hadis Nabi, baik semua. Baik semua. Sampaikan nih, ambil aja Pak buahnya. Bapak mau silahkan, gak usah bilang-bilang. Dari mana? Aturan hadis. Terima kasih Pak, kita pulangnya enak kan? Besoknya ayam kita main ke tempat dia tuh. Nah, dia belum tahu ayam beda dengan mangga kan? Oh mungkin ayam sama dengan mangga, ambil aja. Malamnya dia ngundang makan lagi. Baik, jelas ya? Nah, jadi semua ayat dan hadis ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Yang dipuji oleh semua Nabi dan Rasul, dipuji oleh karangan orang-orang baik. Kalau yang tak baik mencela, itu biasa, namanya juga tak baik. Yang tak baik itu keluarnya gak baik. Kalau baik, pasti memuji. Kalau gak baik, pasti mencela. Celaan itu kan keluar dari yang tidak baik. Kalau yang baik, pasti memuji. Jelas ya? Di mencela itu cuma dua. Sumbernya tidak baik. Tidak baik itu karena dua hal. Satu, kurang ilmu. Yang kedua, memang berniat buruk. Makanya langsung diputuskan oleh Allah. Dengan satu kalimat, cinta orang beriman itu hanya bisa dibuktikan dengan mencintai Nabi Muhammad SAW dan mengikuti sunnahnya. Turunlah sebagai penutup Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini perintah langsung dari Allah. Kata Allah, katakan Muhammad, jika umatmu semua serius mencintai Allah. Saya mau tanya pada seorang, semua orang beriman, siapa yang tidak cinta dengan Allah? Gak akan ada. Tidak cinta artinya benci. Siapa yang benci dengan Allah, cari masalah? Anda dibenci di Bandung, gak usah takut, pindah Jakarta. Gak diterima Jakarta, Bekasi banyak harapan. Duta Harapan, ya, Harapan Indah, sampai ke ujung harapan. Banyak. Gak diterima di Bekasi, pindah. Sumatera ada, Kalimantan ada. Negara kita ini kaya, punya 13.677 pulau. Cari mana yang bisa menerima kita. Ya itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang. Masih banyak. Tapi kalau Anda punya masalah dengan Allah, Anda mau lari kemana? Ke alam kubur, dapat balasan. Di akhirat gak bisa lari. Ya ya masyarul jinni wal insni satatu mantang fudhu min akhari samawati wal ardi fangfudhu latang fudhu na illa bisultan. Kata Allah mau lari kemana kamu, tembus langit, tembus bumi, gak akan mampu. Kecuali punya kekuatan. Sekarang tunjukkan kuat enggak lawan aku, kata Allah. Gimana mau menang? Nah kalau Anda cinta dengan Allah, apa perintah Allahnya? Fattabi'uni, maka ikuti semua tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mungkin orang bisa mengikuti tuntunan Nabi kalau dia tidak mencintai Nabi. Cinta pada Nabi dasarnya iman. Makanya tadi di Quran surah kedua ayat 177 mesti iman. Iman itu yakin tanpa ragu. Jadi kalau ada informasi tentang Nabi, yakini, jangan ragu. Ya informasi datang, Nabi lahirnya sempurna, bersih, bagus, bersinar. Yakini. Kalau enggak yakin, ragu, jadi masalah nantinya. Itu iman maksudnya. Yakin. Jangan dipikir-pikir lah. Ini ya. Ini riwayat gak pernah dibantah oleh orang jahiliyah. Jadi kalau ada, gak pernah Abu Jahal mengatakan, gak pernah tuh Nabi Muhammad lahir bersih. Mungkin orang-orang Arab pada waktu dulu akan berkomentar, tapi gak ada komentar. Komentar itu pertama muncul tuh dari orang-orang orientalis belakangan. Ya, Yahya Ad-Dimashqi atau John Dimashq. Itu yang lahir sekitar 625 atau 652 sampai 700-an, 750. Itu orang orientalis pertama kali yang menyoal Nabi SAW. Menyebut Nabi penipu, menyebut Nabi suka Allah, saya gak bisa lah menyebut kalimat-kalimat kotor. Itu yang kotor pertama. Nanti diikuti oleh Alfonso Mengana, diikuti oleh Theodore Noldeg dan sebagainya. Itu yang menyoal Nabi ya dengan bahasa-bahasa buruk lah. Senang anak kecil, orientasi seksual yang salah, masa kecilnya tidak terurus, terawat, dan itu dari sana semua orientalis referensinya. Ya karena itu, kalau ada iman kepada Allah dengan baik, iman kepada Nabi-Nya baik, maka iman kepada Nabi akan meyakini semua riwayat yang datang. Dengan logika gampang dibuktikan kok. Jadi kalau Nabi lahir ada cahaya, semua orang akan tahu. Aduh Joni, cara berpikirnya jangan seperti orang sekarang. Ya jarak nih, Yahudi pasti akan datang membunuh. Yahudi itu tinggal di Madinah. Nabi lahir di Mekah, jarak Mekah ke Madinah 400 kilo. Sekarang Anda tinggal di Bekasi ke Semarang kurang lebih 400 kilo. Ada cahaya di Bekasi, apa orang Semarang tahu? Cahaya muncul naik ke atas, orang Semarang lihat, oh ada cahaya. Belum tentu kelihatan. Cahaya di Cilonyi apakah kelihatan di Kiara Condong? Belum tentu. Anda nih pakai senter nih, naikkan ke atas senter, pung ke atas ya, senter. Anda lihat dari Semarang tuh, saya nyalain dari Bekasi, kelihatan nggak? Coba kelihatan nggak? Kan zaman dulu nggak ada Facebook, nggak ada rekaman, ya nggak ada Instagram, nggak ada Telegram, nggak ada macam-macam, jadi nggak ada yang viralkan, nggak ada foto. Kalau ada foto, Abu Jahal bisa selfie. Kelihatan dari sekarang. Ini cara berpikirnya gampang sebetulnya. Kalau kita iman, kalau nggak iman itu yang jadi masalah. Kalau iman kurang yang dibaca referensi yang salah, kalau sudah salah kesimpulan keliru. Karena itu bertobat. Ya, dan setelah kalau ada yang keliru kita luruskan. Luruskan dulu, hukum sudah ada. Ya, jadi jangan sembarangan. Jadi kalau sudah seperti itu, sengaja mencela Nabi, maka sepakat semua ahli fikih. Karena Allah memuliakannya, Allah menjaminnya, mencela Nabi sama dengan memusuhi Nabi. Memusuhi Nabi kalau dia muslim, murtad. Keluar dari Islam. Kalau sengaja. Kalau tidak sengaja dia bermaksiat, mesti taubat. Mesti taubat. Bahkan supaya tidak sembarangan, kalau hukumnya hukum Islam, di tempat-tempat muslim, itu ditakzir dulu. Diisolasi, dikeluarkan dulu. Ya kalau sekarang ceramah nggak boleh ceramah dulu, ya nggak boleh muncul dulu, diam dulu, belajar dulu, sadari dulu. Setelah betul menyadari, baru kemudian bisa menyampaikan lagi dengan baik. Tapi jangan Anda membuat hukum di luar kemampuan dan batas serta porsi masing-masing. Jelas ya? Cukup kita kalau ada yang kurang kita sampaikan. Jadi lawannya dengan akhlak. Ada yang menuduh Nabi, berikan hadisnya, berikan kesaksiannya, berikan kemuliaannya. Begitu caranya. Jelas ya? Itu gambaran cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini cukup sudah. Semua ini mungkin Allah hadirkan hikmahnya supaya kita bisa kembali mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan ajaran-ajarannya, bukan untuk menghadirkan celaan dan pertengkaran di antara kita. Siap? Siap mencintai Nabi? Siap mengamalkan isinya? Nah, kalau siap, maka mari kita berubah jadi baik dan insya Allah bangsa negara kita pun akan terbantu menjadi baik. Izin menyampaikan informasi, satu, setiap pertanyaan yang masuk, ini akan dikumpulkan, dijawab besok subuh. Saya masih ada subuh di Bandung, di Ar-Rahman, sesinya diskusi. Ya, jadi nggak ada sesi uraian, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab insya Allah, dikumpulkan, besok dijawab. Dua, setelah itu saya ada di Dhuhr, Dhuhrnya di Darut Tauhid, tempatnya Agim. Itu di situ nanti ada Milad Darut Tauhid. Saya cuma sampai ke Asar. Nah, ini yang paling dahsyat yang ingin saya sampaikan. Mungkin sudah banyak saya utarakan. Pak Ibu, saya cuma mau ngasih tahu, ini gak akan mungkin berulang nampaknya setahun sekali. Akan ada momen hari Ahad. Nanti ya, lusa. Tempatnya masih ingat? Di Islamic Center Jakarta Utara di Koja. Jamnya jam 8 sampai setengah 12 kurang lebih. Saya dari jam 8 akan menyampaikan taklim yang belum pernah saya sampaikan selama saya di Indonesia atau di luar negeri. Yaitu taklim untuk menyampaikan cara dari Al-Quran dan hadis bagaimana menghafal Quran dengan mudah. Ini saya sampaikan di karantina yang hafal Quran 15 hari, 24 hari, 22 hari, 18 hari. Itu saya sampaikan di situ. Sekarang alhamdulillah Allah kasih bagaimana menyampaikan dengan terbuka sehingga Anda bisa hafalkan sendiri di rumah, ya di kantor atau dimanapun. Waktunya dari jam 8. Mungkin Anda bisa datang lebih awal, khawatirnya nggak dapat tempat. Karena biasanya kami di Istiqlal itu penuh sampai lantai 5. Ini kapasitas cuma 20 ribu. Biasa 200 ribu, ya ini ke 20 ribu. Jadi Anda usahakan semaksimal mungkin, tapi insya Allah difasilitasi. Ada videotron, ada macam-macam, insya Allah difasilitasi. Dan insya Allah juga nanti akan ada datang ulama-ulama, datang tokoh-tokoh ahli Quran. Nanti ada sesi wisuda. Ya, saya tunjukkan pada Anda anak-anak kecil yang hafal Quran dengan nomor, dengan ayat, dengan posisi. Ya, ada nanti wisuda pakaikan mahkota, anak kepada orang tua, ya, istri kepada suami dan sebagainya. Insya Allah harinya hari apa? Jam berapa? Sampai jam setengah 12. Kemudian tempatnya di mana? Islamic Center di Koja di Jakarta Utara insyaallah. Saya kira itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman berita gembira, saya terakhir tutup. Insyaallah kami akan mendirikan Islamic Center. Seperti yang sudah saya sampaikan, di situ ada pesantren, ada laboratorium Quran dan alhamdulillah tempat yang kami pilih di Bandung. Ya. Yeah. Tapi sebelah mananya tidak akan saya infokan dulu, ya. Yeah. Karena kami masih berusaha mengakui sisi tanah. Tanahnya agak lumayan karena dekat dengan kota, jadi insya Allah bisa gampang diakses. Itu 1 meternya ada 600 ribu, ya itu ada 10 hektar yang akan insya Allah kami bebaskan. Sedang berusaha, sekarang baru dapat 100 hektar. Ya sekitar 6 M terkumpul, ya terakhir saya cek kemarin 5,6, ya dari, ya kalikan aja 600 ribu kali kemudian 10 hektar. Kita coba dengan 2 hektar dulu. Desain semua sudah lengkap, desain sudah siap semua. Jadi kalau lahan sudah siap, kita akan bangun mulai masjid. Mudah-mudahan tahun depan kita mulai bangun. Jadi nanti ada masjid sendiri, ada pesantren di situ, ada laboratorium Quran. Nanti insya Allah ada cabang-cabang juga, kampus-kampus di luar negeri yang kita pindahkan ke sini. Ya, Insyaallah saya sudah komunikasi dan mereka siap semua. Ya insyaallah saya tidak buka dulu, khawatirnya nanti ada sesuatu yang kemudian sulit, Allah berkenan yang lain nanti bisa keliru kemudian. Ya. Doakan saja dan saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang telah berdonasi sudah masuk di situ, insyaallah kami akan sudah mulai bahkan disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Eksekusi lahan sudah siap. Kemudian kami kirimkan kader-kader untuk belajar. Kami biaya juga dari situ, ya. Dan persiapan-persiapan dari tim. Mudah-mudahan nanti dari Allah. Dan tempat itu termasuk alat-alat ini semua kami wakafkan karena Allah. Jadi saya nggak miliki, nggak ada yang miliki. Maksudnya kalau saya wafat nanti bisa digantikan mungkin anak cucu Anda yang meneruskan di kemudian hari. Ya, terima kasih. Saya mencintai Anda karena Allah. Semoga Allah muliakan kita semua. Maafkan saya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma allimna ma yanfa'una, allimna ma jahilna, waffiqna bima ta'allamna wa waffiqna lin'amala ma ta'allamna bih. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat. Ajarkan kami ya Allah untuk mengentaskan kebodohan kami, bimbing kami untuk memahami apa yang telah kami pelajari, dan berikan kami kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Rabbana la tad'a 'alaina fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kalau ada pendosa hadir di sini sekitaran masjid ini, jangan biarkan ia pulang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada orang yang tengah gelisah di sini ya Allah, maka mohon tenangkan keadaan jiwanya. Wala ansiran illa yasartah, jika ada orang yang penuh dengan kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya atau lainnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalannya mudahkan dan ringankan segala hidupnya, entaskan segala kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit di antara kami ya Allah, maka mohon sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ja'al ya Allah fi qulubina wa gharis fi qulubina ya Allah hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon tanamkan dalam jiwa kami yang paling dalam ya Allah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadhihi al-mahabbah ya Allah syafian wa syafa'atan lana ya Allah fil qabli wa yaumil qiyamati. Ya Allah, jadikan rasa cinta kami yang dalam kepada Rasulullah sebagai syafaat bagi kami ya Allah di alam kubur kami, di akhirat kami, di hari kiamat. Allahumma waj'alhu ya Allah ya arhamar rahimin zadan lil liqa'i ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jannatikal firdausi na'da. Dan jadikan rasa cinta ini ya Allah sebagai bekal terbaik kami untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, dan pertemukan kami serta tempatkan kami di surgamu yang paling tinggi dengan rahmatmu ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ihdi ya Allah, ihdi ya Allah kullal asat wa khasatan kullal syati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyatubu ilaika ya rabbal alamin. Ya Allah, di malam hari ini kami mohon ya Allah, berikan petunjuk hidayah kepada para pelaku maksiat untuk bertobat, untuk berubah jadi lebih baik lagi ya Allah. Khususnya bagi orang yang belum kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencela beliau, yang menyakiti beliau ya Allah, bimbing mereka untuk bertobat, sentuh hati ya Allah. Kami mencintai mereka ya Allah. Jangan jadikan kami berpisah dengan mereka di akhirat nanti ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka untuk mencintai Nabi ya Allah, menyayangi Nabi ya Allah, dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihfad biladana Indonesia waj'al marana wadala wadfad ulama'ana ya Allah waj'alhum mukhlasina fi da'watihim ya Allah. Jaga negeri kami Indonesia, jauhkan dari perpecahan ya Allah, jauhkan dari tipu daya ya Allah. Allahumma jadikan para pemimpin-pemimpin kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang adil dalam putusan mereka, dan jadikan para ulama kami ulama-ulama ikhlas dalam dakwah mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat dengan ilmunya, semoga bermanfaat buat kita semua kepada wafilah. Dan karena tadi dikatakan pada Al-Mukarram bahwa, tapi ada satu yang paling dahsyat, yang ketika masuk surga itu diberikan perhiasan dulu. Orang yang bisa mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah, terkhusus langsung dari Al-Quran. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekahnya bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tepat sekiranya akan jadi beliau. Di dunia ahli Quran itu kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malamnya jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia. Jadi menghatamkan Quran itu bagus. Mengejar khatam bagus, baca bagus.